Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Kita melanjutkan pembacaan tentang adab hamilil Quran, adab-adab seorang pembawa Al-Quran, seorang penghafal Al-Quran, seorang pembaca Al-Quran, dan seorang yang mengajarkan Al-Quran. Telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu tentang beberapa adab dan kemuliaan seorang pembaca Al-Quran, seorang qari, dan juga seorang yang membawa Al-Quran, seorang penghafal Al-Quran. Seorang qari itu belum tentu dia adalah seorang penghafal Al-Quran. Siapa saja yang dia membaca Al-Quran, maka dia memiliki adab terhadap Al-Quran. Kita telah sampaikan tentang keutamaannya. Kemudian kita baca selanjutnya adalah tentang kemuliaan Ahlul Al-Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang membawa Al-Quran, orang-orang yang menghafal Al-Quran, orang-orang yang mengajarkan Al-Quran, dan juga larangan untuk merendahkan mereka. Dalil yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan barang siapa yang dia mengagungkan syiar-syiar Allah, ya, syiar-syiar Allah, yaitu sesuatu yang seseorang bisa mengetahui tentang agama Islam. Syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya itu termasuk daripada ketakwaan qulub, ketakwaan hati. Dia mengagungkan Al-Quran, dia juga mengagungkan Ahlul Al-Quran, memuliakan seorang pembaca Al-Quran, memuliakan seorang penghafal Al-Quran, memuliakan seorang yang mengajarkan Al-Quran. Maka ketika dia mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu termasuk ketakwaan hati. Dalil yang berikutnya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairun lahu inda rabbih." Barang siapa yang mengagungkan hurumatillah, kemuliaan-kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, fa huwa khairun lah, maka itu merupakan kebaikan baginya. Inda rabbih, di sisi Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah Al-Qur'an. Dalil yang berikutnya, dalil hadis Nabi alaihi salatu wasalam tentang kemuliaan Ahlul Al-Qur'an. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yajma'u baina rijlain baina rajulain man qatala Uhudin. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan dua laki-laki yang telah terbunuh pada perang Uhud. Ada dua jenazah akan dikuburkan dalam satu lubang lahat. Summa yaqul, lalu beliau mengatakan, ayyuhuma aktsaru akhdan lil Qur'an, siapakah dari kedua orang ini yang paling banyak menghafal Al-Quran? Iya, Rasulullah SAW bertanya, siapa dua laki-laki ini yang paling banyak membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran? Fa idza ashiru ila ahadihima qaddamuhu fil lahdi, rawahu Bukhari. Maka ketika diisyaratkan kepada salah seorang dari laki-laki tersebut, maka lalu dialah yang pertama kali dimasukkan ke dalam lahat. Ini menunjukkan tentang keutamaan dan kemuliaan Ahlul Al-Quran. Iya, ketika ingin dikubur pun Allah berikan kemuliaan kepada dia. Kemudian yang berikutnya, hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Allah azza wa jalla qal, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, man adza li waliyan faqad adzanni bil harbi, rawal Bukhari. Barang siapa yang dia telah mengumandangkan kepadaku permusuhan kepadaku, iya, melakukan permusuhan yaitu menyakiti para waliku, faqad adzanni bil harbi, maka sungguh dia telah mengumandangkan tentang peperangan kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ada menyakiti waliku, kata Allah, siapa mereka? Di antaranya Ahlul Al-Qur'an. Barang siapa yang tidak memuliakan Ahlul Al-Qur'an, faqad adzanni bil harbi, maka sungguh dia telah mengumandangkan peperangan kepadaku, rawal Bukhari. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Di sini menunjukkan bahwasannya seorang wali di antaranya Ahlul Al-Qur'an, Allah bela, Allah muliakan dia. Yang berikutnya, wa 'anil imamaini al-jalilaini Abi Hanifah wa Syafi'i rahimahumullah qala illam yakun al-ulama awliya Allah falaysa lillahi wali. Dari dua imam yang mulia yaitu Abi Hanifah ismuhu An-Nu'man bin Thabit bin Zuta. Abu Hanifah bernama Nu'man bin Thabit bin Zuta. Wa Syafi'i, dan Imam Syafi'i ismuhu Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi' Abu Abdullah. Kata dua imam yang mulia ini mengatakan, rahimahullah, illam yakunil ulama'u awliya Allah falaysa lillahi wali. Kalau bukan seorang ulama yang dia merupakan wali Allah, maka tidak ada bagi Allah itu wali. Iya. Kalau bukan ulama yang disebut sebagai wali Allah, maka Allah itu tidak memiliki wali. Karena ulama adalah yang mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala, yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah para ulama, dan para ulama adalah ahlul Quran. Iya, mereka adalah ahlul Quran. Kita bisa melihat perangainya para ulama. Kalau kita bertemu dengan ulama, perangainya mereka itu, iya, adanya Al-Quran, kemudian hadis Nabi, iya, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Maka kalau tidak bukan ulama, maka Allah tidak memiliki wali. Kemudian berkata Al-Imam Hafidh Abul Qasim Ibnu Asakir rahimahullah, beliau mengatakan, i'lam ya akhi, wafaqana Allahu iyyaka limardatihi waja'alna mimman yakhshahu wa yattaqihi haqqa tuqatih. Ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah memberikan taufik kepada kami dan kepada kamu, ya, pada keridhaannya, dan menjadikan kami termasuk orang-orang yang takut kepadanya, dan menjadikan kami orang-orang yang bertakwa dengan sebaik-baiknya ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, anna luhumal ulama'i masumah masmumah, bahwasanya daging para ulama itu adalah masumah, ya, haram. Enam, dagingnya ulama itu adalah haram. Kita katakan, apakah kaum muslimin tidak haram? Kita katakan haram, tetapi ulama asyaddu masumah, adapun ulama lebih-lebih lagi dibandingkan kaum muslimin, karena mereka memiliki kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, karena mereka adalah ahlul Quran. Naam, maka barang siapa yang dia, ya, lisannya digunakan untuk mencela para ulama, merendahkan para ulama, menghina para ulama, ya, tidak memuliakan ahlul Quran, itu para ulama, balahu Allah ta'ala qabla mautihi mimotil qalbi, maka Allah akan timpakan dia musibah sebelum kematiannya dengan matinya hati dia. Iya, padahal dia belum meninggal dunia, tetapi hatinya sudah mati. Apa maksudnya? Tidak bisa menerima al-haq, tidak bisa menerima nasihat. Iya. Kenapa? Karena dia telah sering mencela ulama, telah sering merendahkan ulama, menghina ulama, yang mereka itu semua adalah ahlul Al-Quran, orang-orang yang membawa Al-Quran, orang-orang penghafal Al-Quran. Nah, yang berikutnya kita masuk kepada adab seorang yang mengajarkan Al-Quran dan seorang yang belajar Al-Quran. Adab yang pertama adalah, awalun ma yanbaghi lil muqri wal qari ayyaqsuda bidzalika ridallahu ta'ala. Yang pertama kali yang sebaiknya dimiliki dan wajib untuk dimiliki bagi seorang, ya, yang mengajarkan Al-Quran dan yang membaca Al-Quran untuk memaksudkan, untuk meniatkan tujuannya, ya, menginginkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya jelas, ya, sering kita hafalkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Asyahid, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dalam hadis yang lainnya, Hadis yang juga kita hafalkan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung daripada niatnya, dan hanya saja setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia telah niatkan. Kalau baik tujuannya, maka pahala yang dia akan dapatkan. Iya. Kalau jelek tujuannya, maka dia akan mendapatkan dosa dan tidak akan mendapatkan pahala. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, innama yahfadzur rajul ala qadri niyyatih. Hanya saja seseorang itu menghafal, ya, menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran itu sesuai dengan kadar niatnya. Ya, apa yang kita niatkan kita membaca Al-Quran, apa yang kita niatkan kita menghafal Al-Quran, apa yang kita niatkan kita mengajar Al-Quran, ya, pahala, keriduan Allah atau dunia yang kita harapkan, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Wa an ghairihi innama yu'tan nas ala qadri niyyatihim. Dan juga dikatakan oleh selainnya, sesungguhnya hanya saja manusia itu akan diberikan, ya, sesuai dengan kadar niat-niat mereka. Nah. Qala وروينا عن الأستاذ أبي القاسم الكشي رحمه الله قال telah diriwayatkan kepada kami dari Ustaz Abi Al-Qasim Al-Kushairi rahimahullah, beliau berkata, al-ikhlasu ifradul haqqi bita'ati bil qasdi wa huwa ay yurida bita'atihi at-taqarrubu ila Allah ta'ala duna syai'in akhar man tasna'u lil makhlukin. Ikhlas itu, kata Al-Ustaz Abil Qasim Al-Kushayri rahimahullah, adalah ifradul haq fi ta'ah, menyendirikan al-haq di dalam ketaatan, dalam tujuan dia melakukan, ya, perbuatan tersebut, yaitu dia menginginkan dengan ketaatan tersebut untuk mendapatkan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya dari apa yang dilakukan oleh makhluk. Au iktisabam mahmudatun 'indan nas, atau ya, bukan mengharapkan pujian dari sisi manusia. Au mahbubatun madhun min al-khalqi, atau dia suka pujian daripada makhluk. Au ma'na min ma'ani siwa taqarrub ila Allah taala, atau makna-makna yang lain, makna yang selain daripada taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dikatakan, al-ikhlasu taswiyatul fi'li an mulahadhatil makhluqin. Yang namanya ikhlas itu adalah memurnikan perbuatan dari perhatian makhluk. Dia bersihkan, ya, niat-niatan dia dari perhatian makhluk-makhluk, ya, manusia. Yang dia, ya, tujukan adalah na'am ridha Allah Subhanahu wa taala, pahala Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah, tarkul amal li ajli nas riya, meninggalkan sebuah amalan karena manusia, maka perbuatan itu adalah riya. Iya. Wal amalu li ajli nas syirkun. Sedangkan kalau dia beramal karena manusia, maka itu adalah syirik. 6. Dia meninggalkan satu amalan karena manusia, itu riya. Kalau dia melakukan amalan karena manusia, itu syirik. Ya. Wal ikhlas, apa itu ikhlas? Ayu afika Allahu minhuma. Ya, ikhlas itu adalah engkau diselamatkan dari Allah Subhanahu wa taala dari dua perbuatan ini. Engkau beramal itu karena Allah, dan engkau meninggalkan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.